إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين جماعة جمعة رحمني ورحمكم الله بارك الله لي ولكم الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa sampai hari ini Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa melimpahkan banyak kenikmatan kepada kita. Lebih-lebih pada saat ini ma'asyiral muslimin, pada hari-hari ini kita telah berada di satu bulan yang mulia, yaitu bulan Muharram, bulan yang disucikan dan dimuliakan di dalam agama Islam ini. Naam, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-36, Allah Subhanahu wa taala menyatakan Inna iddatash-shuhur 'indallahi 12 shahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dhalikad dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusahum. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam ayat yang mulia ini, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala dalam satu tahun adalah 12 bulan. Di dalam ketetapan Allah yang terdapat di dalam kitabnya, yaitu pada saat atau pada hari ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Perhatikan, ketika Allah menciptakan langit dan bumi, maka pada saat itulah juga ditetapkan jumlah bilangan bulan dalam satu tahun, yaitu 12 bulan. Kata Allah, minha arba'atun hurum, di antara 12 bulan itu ada 4 bulan. Bulan yang dinyatakan sebagai bulan yang mulia. Dalikat dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Fala tadlimu fihinna anfusahum. Oleh karena itu, janganlah kalian berbuat zalim terhadap diri kalian sendiri pada bulan-bulan tersebut. Ma'asyiral muslimin, perhatikan dalam ayat yang mulia ini, surat At-Taubah ayat 36, Allah menegaskan bahwa bulan-bulan dalam setahun dalam ketetapan Islam yang Allah Ta'ala tentukan hal itu sejak Allah ciptakan langit dan bumi adalah 12 bulan. Dan di dalam 12 bulan itu kata Allah Ta'ala, minha arba'atun huruf, di antara bulan-bulan itu ada 4 bulan. Bulan apakah itu yang dikatakan arba'atun hurum, bulan-bulan yang disucikan, dimuliakan? Nah, dijelaskan dalam sebuah hadis yang sahih. Rasulullah SAW menyatakan juga semakna dalam menjelaskan hadis dalam ayat yang mulia ini. Inna zamana qad istadara ka hayatihi yauma khalaqallahu samawati wal ard. Sesungguhnya zaman itu berputar sebagaimana keadaannya, yaitu ketika Allah menciptakan langit dan bumi. As-sanatu isna asyara syahrun, kata Rasulullah. Setahun itu ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum, di antara 12 bulan itu ada 4 bulan. Salasatun mutawaliyat, 3 di antaranya adalah secara berturut-turut. Apa itu? Dzulqa'dah, wa Dzulhijjah, wal Muharram. Di antara 3 bulan yang berturut-turut itu adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Wa Rajab Mudhar. Kemudian yang terpisah yaitu bulan Rajab Mudhar, yang mana terletak alladzi baina Jumada wa Sya'ban, yang terletak di antara bulan Jumadil Akhir dan Sya'ban. Hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam sahihnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam ayat dan hadis yang mulia ini terdapat pelajaran bahwa Allah Ta'ala dan juga Rasulnya menyebutkan di antara bulan-bulan yang Allah tetapkan sebagai bulan suci, bulan mulia, yang di bulan itu tidak boleh ada kezaliman, tidak boleh ada pertempuran, tidak boleh ada saling mendzalimi antara satu dengan yang lain, adalah di antaranya bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Nah, ma'asyiral muslimin, sekarang kita berada di bulan Muharram. Maka pada bulan ini, ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita dari berbuat zalim, berbuat keji, berbuat jahat kepada siapapun, termasuk zalim kepada diri kita sendiri. Meskipun kita tahu kedzaliman itu tidak hanya dikhususkan, dilarang di bulan ini, tapi juga di bulan-bulan lain. Namun dikhususkan bulan-bulan tersebut, kata para ulama, adalah sebagai penghormatan dan pemuliaan terhadap bulan-bulan tersebut. Disucikan dari pertumpahan darah, disucikan dari berbuat keji dan zalim antar manusia dengan yang lainnya. Bahkan di kalangan orang Arab dahulu, tatkala di bulan-bulan haram semacam ini, yaitu bulan yang disucikan dan dimuliakan, tatkala ada seorang yang bertemu dengan pembunuh bapaknya sendiri pun, dia tidak akan melakukan balasan dan pembunuhan. Kenapa? Karena mereka takut dengan kemuliaan bulan ini. Karena Allah menyatakan dalam akhir ayat tadi, "Fala tadlimu fihinna, fala tadlimu fihinna anfusahum." Maka janganlah kalian melakukan kedzaliman, jangan berbuat zalim di bulan-bulan tersebut hatta terhadap diri kalian sendiri. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, bulan ini, bulan Muharram, termasuk salah satu bulan yang dimuliakan dan disucikan. Nah, di dalam bulan ini, ma'asyiral muslimin, Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam menetapkan satu amalan yang agung, amalan yang khusus, di antaranya adalah dengan kita diperintahkan dan disyariatkan melakukan ibadah puasa sunnah, yaitu puasa sunnah yang dilakukan di bulan Muharram ini. Nah, yang mana di dalam puasa ini Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih menjelaskan kepada kita, sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah menyatakan, "Afdalus siyam ba'da Ramadan syahrullahil Muharram." Seutama-utama puasa setelah puasa di bulan Ramadan adalah puasa pada bulan Allah, yaitu Al-Muharram. Wa afdalus salati ba'dal fariidhah salatul lail. Dan seutama-utama salat setelah salat fardu adalah salatul lail. Hadis yang sahih diriwayatkan oleh Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ma'asyiral muslimin, perhatikan. Maka ayat hadis yang mulia ini menunjukkan kepada kita bahwa di dalam bulan Ramadan, di dalam bulan Muharram ini ada satu amalan yang diperintahkan dan disunahkan. Bahkan puasa sunnah di bulan ini adalah lebih baik, bahkan termasuk seutama-utama puasa setelah puasa Ramadan. Demikian kata Rasulullah SAW dalam hadis ini. Lalu kapan disunahkan puasa pada bulan Muharram ini? Ma'asyiral muslimin, ditunjukkan pada hadis-hadis yang lain bahwa puasa yang dimaksud adalah puasa khususnya pada hari Asyura. Pada hari Asyura, yaitu puasa pada tanggal 10 Muharram, yang keutamaannya adalah sangat-sangat agung. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan lima Muslim dalam sahihnya. Jadi hadis Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu, kata beliau, "Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam su'ila an siyami yaumar Asyura." Rasulullah pernah ditanya tentang puasa hari Asyura, apa keutamaannya? Faqala, maka Rasulullah menjawab, "Yukaffiru sanatal madiyah." bahwasannya puasa hari Asyura itu akan bisa menghapus dosa-dosa setahun yang lalu atau dosa-dosa setahun yang lalu. Yukafiru sanatal madiyah, yaitu akan bisa menghapus dosa-dosa setahun yang lalu. Bahkan dalam lafaz yang lain, masih dalam riwayat Imam Muslim, beliau juga menyatakan wasiyamu yaum Asyura akhtasibu ala Allahi ayukafiru sanata allati qablah. Saya berharap, katanya Rasulullah, saya berharap bahwa pada hari Asyura, puasa hari Asyura itu, Allah Subhanahu wa taala akan menghapus dengannya dosa-dosa pada tahun sebelum ini, yaitu tahun yang lalu. Begitu. Baik, sebelum dilanjutkan, anak-anak, adik-adik semuanya, jangan main-main. Kalau niat sholat duduk yang baik dan wajib mendengar khutbah. Perhatikan, tidak ada yang ribut. Barakallahu fikum. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka pada hadis yang mulia ini menunjukkan kepada kita satu fadilah, satu keutamaan yang sangat agung dari ibadah puasa di hari Asyura ini. Naam, hari Asyura adalah hari tanggal 10 dari bulan Muharram, yang di dalam melaksanakan ibadah puasa ini, kata Rasulullah SAW, yukafiru sanatal madiyah, atau dalam ayat yang lain, ayukafiru sanata allati qablah, akan bisa menghapus dosa-dosa tahun sebelum ini, yaitu tahun yang lalu. Maka ini menunjukkan pada kita begitu agungnya, begitu besarnya keutamaannya, dan tentunya kita semua ma'asyiral muslimin, hamba yang banyak dosa, hamba yang banyak maksiat, hamba yang banyak melakukan kedoliman terhadap diri sendiri dengan banyak melakukan maksiat dan dosa, tentu sangat membutuhkan ampunan Allah, maghfirah Allah, dan banyak bertobat kepada Allah. Maka pada kesempatan inilah kita hendaknya betul-betul memanfaatkannya, yaitu dengan menunaikan ibadah puasa hari Asyura nanti, yang insya Allah pada tahun ini, insya Allah akan jatuh pada hari Senin besok, tanggal 10 Muharram. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lalu apa hukum puasa Asyura ini? Para ulama sebagaimana disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih, bahwasanya menjelaskan mereka bahwa puasa hari Asyura itu awalnya adalah diwajibkan. Nah, diwajibkan sebelum disyariatkannya puasa Ramadan. Tetapi kemudian setelah turun syariat tentang ketetapan puasa Ramadan sebagai ibadah yang wajib bagi kaum muslimin, maka jadilah setelah itu puasa Asyura hukumnya menjadi sunnah. Nah, oleh karena itu dijelaskan dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah SAW menyatakan, "Kana yaumu Asyura tasumuhu Quraisy fil jahiliyah." Dahulu orang-orang Quraisy pada zaman jahiliyah, mereka juga puasa pada hari Asyura. Wa kana Rasulullah SAW yasumuhu fil jahiliyah. Demikian pula Rasulullah zaman dahulu pun, beliau pada zaman jahiliyah, sebelum diangkat sebagai nabi dan rasul, beliau juga melaksanakan puasa tersebut. Nah, falamma qadimal madinata, maka ketika beliau hijrah dan tiba di Madinah, shamahu wa amara bisyamihi, beliau pun juga tetap masih berpuasa dan memerintahkan para sahabat untuk berpuasa, karena memang wajib puasa Asyura ketika itu bagi kaum muslimin. Falamma furida Ramadan, maka ketika difardukan puasa Ramadan tersebut, taraka yauma Asyura, maka beliau pun meninggalkan puasa Asyura sebagai suatu kewajiban. 6. Faman syaa'a shamahu wa man syaa'a tarakah. Barang siapa mau hendak dia berpuasa, dan barang siapa mau pula hendaknya dia meninggalkannya, alias tidak puasa. Menunjukkan bahwa Asyura awalnya wajib, kemudian setelah itu menjadi sunnah. Kapan itu? Sejak difardukannya puasa Ramadan. Bahkan dalam hadis yang lain pula, ma'asyiral muslimin, Rasulullah SAW juga menyatakan, hada yaumu Asyura walam yaktubillahu alaikum siyamah. Inilah hari Asyura yang Allah Subhanahu wa taala tidak memfardukannya untuk kalian berpuasa. Wa ana shaim, akan tetapi saya tetap berpuasa. Faman syaa'a falyasum wa man syaa'a falyuftir. Siapa yang mau silakan dia puasa, dan siapa yang mau hendaknya dia berbuka atau tidak berpuasa. Hadis ini semua adalah hadis-hadis yang sahih dari riwayat Imam Al-Bukhari rahimahullah di dalam sahihnya. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, keterangan dari hadis-hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa puasa Asyura itu hukum asalnya dalam Islam wajib. Namun kemudian setelah Rasulullah hijrah itu pun masih awal-awalnya diwajibkan. Baru kemudian setelah difardukannya puasa Ramadan, yakni kurang lebih pada tahun kedua Hijriah, maka sejak itulah ditinggalkannya puasa Asyura sebagai ibadah sunnah, bukan wajib. Kemudian ditetapkan kewajiban sebagai puasa dengan puasa Ramadan tersebut. Maka ma'asyiral muslimin, sekali lagi ini menunjukkan pada kita, Rasulullah sendiri meskipun itu ibadah sunnah, tetap beliau berusaha untuk mengamalkannya sebagaimana dalam hadis ini. Kata beliau, "Hada yaumu Asyura." Ini adalah hari Asyura, 10 Muharram. "Walam yaktubillahu alaikum siyamah." Dan Allah tidak mewajibkan atas kalian untuk berpuasa di hari ini. Tidak mewajibkan, berarti sunnah. "Wa ana shaim." Akan tetapi saya tetap berpuasa. Nah, ini ya keinginan Rasulullah SAW untuk terus tetap berpuasa. "Faman syaa'a falyasum wa man syaa'a falyuftir." Siapa yang mau silakan puasa, dan siapa yang mau silakan dia berbuka alias tidak puasa. Maka ma'asyiral muslimin, ini menunjukkan pada kita hukum puasa Asyura adalah sunnah, bukan wajib. Tetapi sangat-sangat ditekankan kita melaksanakannya mengingat fadilahnya yang sangat besar, keutamaan yang sangat agung, karena apa? Bisa menghapus dosa-dosa setahun yang lalu. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dan juga hal yang paling penting untuk kita perhatikan dengan ibadah puasa Muharram ini ma'asyiral muslimin, yaitu puasa hari Asyura. Hendaknya kita tidak hanya melaksanakan puasa tanggal 10 Muharram saja, tetapi hendaknya pula kita mengerjakannya dengan berpuasa pada tanggal 9 Muharramnya juga. Mengapa? Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hal itu dikarenakan puasa hari Asyura itu ternyata tidak hanya kaum muslimin saja yang mengagungkan dan memuliakannya. Bahkan ahlul kitab, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara, mereka pun juga mengagungkan hari ini. Kenapa? Dikarenakan kalau orang-orang Yahudi menganggap bahwa hari itu adalah hari saat diselamatkannya Nabi Musa alaihissalatu wassalam dan Bani Israel dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Dan hari itu persis terjadi di hari Asyura. Karena itu Nabi Musa alaihissalam berpuasa sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah atas diselamatkannya oleh Allah Ta'ala dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya pada hari itu. Oleh karena itu, hal ini ditunjukkan dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah. Beliau pernah mengatakan, "Qadiman Nabiyyu sallallahu alaihi al-Madinah." Nabi pada saat beliau tiba di kota Madinah, "Fara al-Yahuda tasuma yawma Asyura." Maka Rasulullah SAW melihat orang-orang Yahudi berpuasa pada hari Asyura tersebut. Faqala, lalu Rasulullah bertanya, "Ma hadza? Apa ini? Hari apa ini? Kok mereka merayakannya dengan puasa?" Qalu, kata mereka orang Yahudi, "Hadza yaumun shalih." Ini adalah hari yang baik. "Hadza yaumun najallahu bani Israil min aduwihim." Ini adalah hari yang baik, di mana hari tatkala Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Bani Israel dari musuh mereka, yaitu Fir'aun dan bala tentaranya. Fasamahu Musa, oleh karena itu Nabi Musa pun berpuasa syukran sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala, maka Rasulullah pun setelah mendengar apa yang disampaikan Bani orang-orang Yahudi ketika itu, beliau mengatakan, "Wa ana ahaqqun bi Musa minkum." Dan kata beliau, demi Allah, saya ini lebih berhak untuk mengikuti Nabi Musa alaihissalam daripada kalian, hei orang-orang Yahudi. Fasamahu wa amara bisyamih. Lalu beliau pun berpuasa pada hari Asyura itu dan memerintahkan para sahabatnya juga untuk berpuasa. Perhatikan ini. Jadi, ini hikmahnya puasa Asyura. Hari di mana Nabi Musa alaihissalam diselamatkan oleh Allah Ta'ala. Demikian pula Bani Israel diselamatkan oleh Ta'ala dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Dan itu sebagai bentuk syukur kepada Allah. Maka beliau pun berpuasa. Jadi Musa berpuasa, demikian pula Nabi kita Muhammad SAW mengikuti beliau. Dan dengan mengikuti dan memerintahkan para sahabatnya untuk berpuasa juga pada hari itu. Ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Adapun dalam rapat Imam Muslim, masih dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhumah, Rasulullah juga menyatakan, diceritakan oleh Ibnu Abbas, "Hina shoma Rasulullah sallam yauma Asyura." tatkala Rasulullah SAW puasa pada hari Asyura, wa amara bisyamihi, dan beliau merintahkan para sahabat untuk berpuasa dengan puasa Asyura tersebut, qalu, mereka para sahabat berkata, ya Rasulullah, innahu yaumun tu'adzimuhul yahudu wan nasara. Wahai Rasulullah, hari Asyura ini adalah hari yang juga diagungkan, dimuliakan oleh orang-orang Yahudi dan Nasara. Wa qala Rasulullah SAW, maka Rasulullah pun setelah itu mengatakan, fa idza kana al-'amul muqbil, maka apabila datang tahun yang akan datang, insyaallah sumnal yaumat tasi', insyaallah kami akan berpuasa atau kita akan berpuasa pada hari yang kesembilannya juga, yaitu hari Tasu'a atau hari tanggal 9 Muharram juga. Nah, untuk apa? Dalam rangka menyelisih perbuatannya orang-orang Yahudi. Ya, karena Yahudi juga mengagungkan Asyura, Nasara juga mengagungkan Asyura. Maka Rasulullah pun memerintahkan para sahabatnya untuk berpuasa di hari Asyura, namun sebelum itu juga melaksanakan satu hari sebelumnya, yaitu tanggal 9 Muharram. Dalam lafaz yang lain, lain baqaitu ila qabil, seandainya saya masih hidup pada tahun yang akan datang, kata Rasulullah, la asumanna tasi', niscaya aku akan berpuasa pada tanggal 9-nya. Akan tetapi setelah itu Rasulullah wafat, karena sebelum tahun yang akan datang itu, maka setelah itu Rasulullah wafat, belum sempat melaksanakannya. Namun ini semua menunjukkan pada kita ma'asyiral muslimin, bahwa Rasulullah SAW sangat-sangat berkeinginan, bahkan menganjurkan para sahabatnya dan umatnya untuk berpuasa pada tanggal 9-nya. Hal ini dilakukan dalam rangka menyelisih, dalam rangka membedakan diri dari perbuatan orang-orang Yahudi wan Nasara. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, kita pun juga demikian. Di dalam melaksanakan amalan ibadah puasa Asyura ini, hendaknya pula tidak hanya melaksanakan puasa di hari tanggal 10 Muharramnya atau hari Asyura, tapi juga hendaknya diikuti dengan puasa tanggal 9-nya. Dan ini juga mengikuti sunnah beliau sebagai bentuk penyelisian atau membedakan diri dengan puasanya orang-orang ahlul kitab. Wallahu a'lamu bishawab. Aqulu qawli hadza wastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah jumaah rahimani wa rahimakumullah. Maka dari uraian yang telah dipaparkan pada khutbah yang pertama tadi, sesungguhnya kita semua telah sekarang mengetahui bahwasanya di bulan Muharram ini adalah bulan yang mulia, bulan yang agung, bulan yang disucikan oleh Allah Ta'ala, yakni supaya manusia tidak saling melakukan peperangan, pertumpahan darah atau kedoliman antara satu dengan yang lain. Oleh karena itu para ulama mengatakan di bulan-bulan Muharram dilarang untuk perang, dilarang untuk berbuat zalim kecuali bagi mereka yang diserang atau didolimi lebih dahulu. Nah, seperti itu. Karena itu melakukan perbuatan dosa, melakukan perbuatan maksiat di bulan-bulan seperti ini, hati-hati. Ya, karena inilah bulan yang mulia. Demikian pula dimulakannya bulan ini dari segala hal yang jelek tadi, maka di sana ada amalan yang sangat-sangat ditekankan untuk dilaksanakan, yaitu puasa Asyura, puasa tanggal 10 Muharram. Dan tidak hanya itu, ternyata Rasulullah pun mengajari kita supaya melaksanakan puasa Asyura tidak hanya tanggal 10 Muharramnya, tetapi juga tanggal 9 Muharramnya. Karena apa? Hal itu dalam rangka untuk menyelisihi, untuk membedakan diri dengan puasanya ahlul kitab, puasanya orang-orang Yahudi wan Nasara. Bahkan dalam riwayat Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah di dalam musnadnya, beliau mengatakan, meriwayatkan sebuah hadis dengan lafaz, sumu yauma asyura wa khalifu fil yahud wa sumu qablahu yauman wa ba'dahu yauman. Kata Rasulullah, berpuasalah kalian pada hari Asyura dan berbedalah kalian, selisihilah perbuatan orang-orang Yahudi, tetap hendaknya kalian puasa sehari sebelumnya dan juga sehari setelahnya. Wallahu a'lam bishawab. Namun hadis yang terakhir ini hadisnya dhaif, tidak sahih, ya, tidak sahih. Namun sebagaimana dalam hadis-hadis yang telah sebutkan yang sahih yang lalu, bahwasannya kita disunahkan untuk berpuasa pada tanggal 9, ini yang sahih. Oleh karena itu pada kesempatan tahun ini, mumpung masih ada beberapa saat, insya Allah berdasarkan informasi ya, yang kami dapatkan baik dari negara-negara Islam dimanapun, kelihatannya semuanya sama, insya Allah, ya, puasa Muharram tahun, puasa Asyura tahun ini, tanggal 10 Muharram jatuh pada hari Senin besok. Sedangkan tanggal 9 berarti jatuh pada hari Ahad atau satu hari sebelumnya. Karena itu ma'asyiral muslimin, pada hari ini siapkan diri-diri kita untuk melaksanakan ibadah, melaksanakan puasa di hari Asyura ini dan juga hari Tasu'ahnya. Naam, dengan berharap penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita di masa-masa yang lalu, yaitu setahun yang lalu. Nah, kemudian sebelum ditutup khutbah ini, maka kami ingatkan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bahwa di antara kaum muslimin bahkan mayoritasnya ada anggapan, ada keyakinan bahwa sesungguhnya bulan Muharram adalah bulan yang dianggap sebagai bulan sial, bulan yang banyak kesialan dan kejelekan, bulan keramat dan sebagainya, sehingga banyak di antara kaum muslimin yang tidak mau melakukan hajatan di bulan ini, apakah khitanan ataupun walimatul urus atau pernikahan ataupun hajatan-hajatan lain, karena takut dengan mitos bahwasannya bulan inilah bulan keramat, bulan yang jelek, bulan yang penuh kesialan dan sebagainya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah, kami ingatkan bahwa ini adalah mitos yang kadzab, mitos yang dusta, ya, dan ini adalah tidak benar. Dalam Islam tidak ada yang demikian ini. Semua hari, semua bulan dalam Islam baik, bahkan di antara bulan-bulan yang mulia, tidak ada yang jelek. Bahkan Allah dalam ayat tadi menegaskan bulan Muharram adalah bulan termasuk yang disucikan, yang dimuliakan, sehingga tidak ada anggapan bulan-bulan sial dan sebagainya. Bahkan anggapan bulan sial berarti dia telah mencela masa, mencela waktu yang Allah yang menciptakan bulan tersebut. Maka mencela masa, mencela waktu, mencela bulan yang Allah menciptakannya berarti sama dengan mencela sang penciptanya. Menganggap itu sial, menganggap itu adalah penuh dengan kejelekan, ini adalah kebatilan dan kedustaan dalam syariat agama ini. Karena itu ma'asyiral muslimin, tidak sepantasnya kaum muslimin mengikuti keyakinan-keyakinan yang tidak ada dasarnya sama sekali dari syariat ini, hanya sekedar mengikuti adat istiadat, hanya mengikuti kebanyakan orang banyak. Ma'asyiral muslimin, tidak benar seperti itu. Ingat, Rasulullah SAW menyatakan, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa radd." Barang siapa melakukan suatu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka amalan itu tertolak. Termasuk keyakinan-keyakinan batil semacam ini, meyakini bulan Syura sebagai bulan penuh dengan apa, kesialan, kejelekan dan sebagainya, sehingga tidak mau melaksanakan amalan, tidak mau mengawali membangun rumah karena takut musibah dan sebagainya. Maka ini semua adalah kebatilan. Bahkan yang kita yakini ma'asyiral muslimin, bulan ini adalah bulan yang mulia sebagaimana dalam ayat tadi Allah Ta'ala menyatakan, "Inna iddatasyuhur 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard." Sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah Ta'ala adalah 12 bulan dalam setahun di dalam kitab Allah, sebagaimana hari di mana Allah menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum, perhatikan ini. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang dikatakan arba'atun hurum, bulan yang haram, bulan yang disucikan, bulan yang dimuliakan. Lalu kemudian bagaimana orang-orang Jawa, orang-orang Indonesia, bahkan kebanyakan manusia menganggap ini bulan sial? Dari mana keyakinan semacam ini? Jelas ini merupakan kebatilan yang tidak perlu untuk kita yakini dan kita ikuti. Maka tidak ada masalah kalau kita mengadakan hajatan, mengadakan acara-acara apapun, pembangunan rumah dan sebagainya di bulan ini. Ini bulan mulia. Tidak ada larangan, tidak ada kesialan dan sebagainya. Maka jangan mengikuti kebanyakan dari keyakinan manusia yang batil semacam itu. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja yang mungkin bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhiru da'al hamdulillahi rabbil alamin. Dan sebelum ditutup, maka mari kita memohon kepada Allah, berdoa kepadanya, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kebaikan kepada kita semuanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina